Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillah fala mudilla lah. وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu akidah kita masuk pada manhaju ahli sunnah wal jamaah fi asma'illahi wa sifatih. Manhaj ahli sunnah atau di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah alam mana lupa mulai dari mana. Kita mulai dari awal saja. Manhajus salaf. Manhaj salaf salih ahli sunnah wal jamaah alladziina hum al-firqatu an-najiyah fi asma'illahi wa sifatih isbatuha kama ja'at fil kitab wa sunnati wa'tiqadi ma dalat 'alaiha wa annaha 'ala dhahiriha. Sampai situ insyaallah. Manhaj as-salaf atau manhaj as-salaf yaitu ahli sunnah wal jamaah yang mereka disebut pula al-firqatu najiyah, golongan yang selamat. Fi asma'illahi wa sifatih. Prinsip mereka terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah isbatuha kama ja'at fil kitabi wa sunnati. Menetapkannya sebagaimana datangnya di dalam kitab dan sunnah. Ma'atikodi ma talat alihi, dengan disertai adanya keyakinan madalat alaihi yang ditunjuk olehnya, wa annaha ala zahiriha, dan bahwasanya itu adalah berdasar kepada zahirnya. Maksudnya adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan makna zahirnya. Adapun makna hakikinya itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip atau manhaj as-salafus salih ahli sunnah wal jamaah yaitu al-firqatu an-najiyah terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkannya sebagaimana datangnya dalam kitab dan sunnah dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil, dengan disertai adanya i'tiqad bahwa nama atau sifat-sifat tersebut menunjukkan kepada makna, bukan tanpa makna tapi memiliki makna-makna. Kemudian al-sunnah tidak menetapkan maknanya adalah sesuai dengan makna zahir daripada nama-nama atau sifat-sifat tersebut. Adapun tentang kaifiahnya, tentang mana hakikinya, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj al-sunnatul jamaah. Maka sebagian salaf mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaif. Kalian berlakukanlah tentang sifat-sifat atau ayat-ayat sifat, dalil-dalil tentang sifat kama ja'at sebagaimana datangnya, bila kaif, tanpa kaif, tanpa kita menetapkan kaifiahnya bagaimana. Ya. Tapi kita adalah apa? Adalah tetapkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelaskan tentang sifat sebagaimana datangnya, kita maknakan dengan sesuai dengan makna zahirnya tanpa menetapkan kaifiahnya. Ya. Tanpa kita menetapkan kaifiahnya, tanpa kita kemudian menetapkan makna hakikinya bagaimana, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuzam min isbatiha tashbihu Allah bi khalqihi ta'ala Allah an dhalik li anna sifatil khaliq tahussuhu wa taliqu bihi wa sifatil mahluqin taliqu bihi wa tahussuhum ولا تشابه بين بين الصفتين كما انه لا تشابه بين ذات الخالق سبحانه وتعالى وذات المخلوق. Kemudian walazam min isbatiha tashbihullah bi khalqihi talallahu an dhalika la yalzam, tidaklah mengharuskan min isbatiha, kalau menetapkan nama dan sifat-sifat tersebut, tashbihullah jualkih, tidaklah mengharuskan adanya tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mahasuci Allah dari yang seperti itu. Jadi kalau kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah SWT sesuai dengan makna zahirnya, itu tidak berarti tashbih. Ya. Tidak berarti tashbih. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum Asy'ariyah. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum Mu'tazilah atau yang semisal mereka, bahwa kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti tashbih. Ya. Kalau Allah istiwa lalas, istawa bimana ala atau irtafa, itu berarti tashbih. Kalau dia menetapkan Allah punya qadah, berarti tashbih, dan seterusnya. Ya. Jadi, tidaklah kalau kita kemudian menetapkan sifat Allah SWT, kemudian langsung disebut tasbih. Tidak demikian. Karena maka Imam Nu'aym bin Hamad al-Auza'i, Syekhul Bukhari, beliau menyatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Jadi kita harus menetapkan laisa ka misri syai'un, Allah tidak ada satu pun yang menyamainya. Maka barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya, menyamakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Tapi sebaliknya, wa man jahada ma wasawallahu bi nafsah faqad kafar. Tetapi sebaliknya, wa man jahada, barang siapa yang juhud ingkar, mengingkari ma wasawallahu bi nafsah, kepada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, faqad kafar, berarti dia pun juga kafir. Ya. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir. Mengingkari sifat Allah SWT yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, sama, kafir. Kemudian walaysa ma wasawallahu bihi nafsah wala rasulu tashbihan. Ini. Kemudian laisa ma wasawallahu bi nafsah wala rasulu, dan tidaklah apa yang Allah tetapkan sifatnya untuk dirinya dan yang telah Rasul tetapkan sifat-sifat Allah untuk zatnya, itu tidaklah berarti tashbih. Jadi ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah SWT, tidak berarti tashbih. Maka dikatakan di sini laisa ma wasawallahu bi nafsah wala rasulu tashbihan, tidaklah apa yang Allah sifatkan kepada dirinya dan yang Rasul sifatkan tentang dirinya pula, tidaklah berarti tasbih. Ya, jadi menetapkan sifat Allah tidak tasbih dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama sunnah. Kalau menetapkan sifat kemudian dengan menyamakan ya tasbih, itu ya kafir. Makanya kita menetapkan Allah punya tangan, ya Allah punya tangan, tangannya ya apa? Ya kayak tangan kita, ya kafir kalau seperti itu. Enggak boleh. Tapi tentunya ketika kita menetapkan sifat-sifatnya adalah taliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungannya. Tidak kita terjatuh ke dalam tasbih. Jadi layal zamin isfatiha tasbihullah biyaulki. Tidaklah mengharuskan ketika menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu tasbih. Tidak. Ya. Ta'alallahu an dalik, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari yang seperti itu. Kenapa? Li'ana sifatil khaliq tahusu wa taliku bih. Sebab sifat-sifat khaliq, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah tahusuhu wa taliku bih. Adalah khusus bagi Allah dan sesuai dengan keagungannya. Tahusu wa taliku bih adalah khusus yang telah ditetapkan untuk Allah dan sesuai dengan keagungannya. Wasifatul makhluk atau wasifatul makhlukin dan juga sama. Sifat-sifat makhluknya juga sama. Talik bihim sesuai dengan mereka para makhluknya. Watausum dan sesuai dengan khususan mereka. Ya, sesuai dengan khususan mereka. Jadi sifat Allah sendiri, sifat makhluk adalah sendiri. Khalik jelas beda dengan makhluk. Karena sifat-sifatnya pun dibedakan. Karena Quran membedakan, hadis membedakan. Ya. Wala tashabuh bina sifatain, maka tidak ada tashabuh, tidak ada kesamaan di antara dua sifat tersebut. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sifat makhluknya juga berbeda dengan sifat Allah Subhanahu. Kama ana wala tashabuh bina zatil khaliq subhanahu wa ta'ala wa zatil makhluk, sebagaimana pula bahwasanya tidak terjadi tashabuh, tidak terjadi kesamaan antara zat Allah al-khaliq dengan zat makhluknya. Jelas berbeda. Ya. Jadi antara sifat Allah dan makhluknya tidak ada kesamaan sama sekali. Adapun dengan adanya kesamaan sebutan, adanya kesamaan nama, sudah kita sampaikan dulu. Ya. Sebab ini sering jadi masalah. Sebab mereka orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah atau kemu'atilah, ketika kita menyebut sifat Allah Azza, yang sifat itu ada pada makhluk, kemudian langsung dianggap tasybih atau tamsil. Tidak demikian. Punya Allah punya sifat hayat, manusia punya sifat hayat. Allah punya sifat tangan, manusia punya tangan. Nah, kemudian langsung disebut tasybih. Tidak harus seperti itu. Maka ada kaidah dari para ulama bahwa al-istirak fil asma la yalzam al-itifak fil musammayat, bahwa adanya kesamaan dalam hal nama-nama dan sifat-sifat, kesamaan sebutan maksudnya, kesamaan sebutan itu tidak mengharuskan adanya kesamaan kepada yang diberi nama. Jadi kalau kita menyebut manusia punya tangan, Allah punya tangan, tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, tidak otomatis seperti itu. Tetapi sudah dibatasi dan kaidah seperti yang di mukadimah dulu disampaikan adalah di bawah bingkai kaidah batasan laisa kamitsli syai'un, ya, di bawah itu. Jadi semuanya adalah yaliku, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi makhluk ya yaliku bihim atau taliku bihim, sesuai dengan mereka para makhluknya. Ini di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa madhhabu Ahlus Sunnah wal Jamaah fi dzalika yanbani ala ususin salimah وقعائد مستقيمة. وهذه الأسس هي: أولا أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات، ولا يثبتون شيئا بمقتضى عقولهم وتفكيرهم، ولا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفوا عنه رسوله في سنته. ولا ينفون عنه بموجب عقولهم وأفكارهم، فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في إثبات ولا نفي، في إثبات ولا نفي. ومن لم يصرح الكتاب والسنة بنفسه ولا إثباته فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم. Jadi madzhab al-sunnah wal jamaah fi dalika berkenan dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang bani ala ususin salimah, dibangun di atas dasar-dasar yang selamat, dibangun di atas dasar-dasar yang lurus, kawaqaidi mustaqimah, dan di atas kaidah-kaidah yang lurus pula. Jadi madzhabul sunnah wal jamaah terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini punya kaidah-kaidah yang lurus, punya kaidah-kaidah yang salimah. Wa hadhihi al-usus, kaidah-kaidah itu ialah, usus itu jamak dari kata asas. Wa hadhihi al-usus, dan kaidah-kaidah ini, dasar-dasar itu ialah, awalan yang pertama, anna asma'illahi wa sifatihi tauqifiyah, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah adalah apa? Adalah hanya bergantung kepada dalil, terpaku kepada dalil. Ini tauqifiyah. Di situ dijelaskan gimana artinya apa? Arti tauqifiyah itu apa? Annahum, bahwa mereka ahlu sunnah wal jamaah, la yusbituna lillah, mereka tidak menetapkan untuk Allah illa ma asbatahu linafsih, kecuali apa yang telah Allah tetapkannya untuk dirinya. Jadi mereka ahlu sunnah wal jamaah tidaklah menetapkan untuk Allah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dirinya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Ini yang pertama. Au atau asbadahu lahu rasuluh fi sunnatihi, atau yang telah ditetapkan untuk Allah oleh rasulnya. Fi sunnatihi, di dalam sunnahnya, atau di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Minal isma was sifat, apa yang ditetapkan dari berbagai nama dan sifat-sifatnya. Dari berbagai nama dan sifat-sifatnya. Jadi mereka al-sunnah menetapkan kepada Allah, untuk Allah SWT, apa yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya, dan apa yang Rasulullah tetapkan dalam sunnah Rasulnya, dari berbagai nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala yusbituna syai'an bimuqtada' uqulihim, dan mereka tidak menetapkan sama sekali, bimuqtada' uqulihim wa tafkirihim, karena sesuai dengan akal mereka, semata-mata karena sesuai dengan akal mereka atau sesuai dengan pikiran mereka. Tapi tidak menetapkan berdasar kitab sunnah, tidak menafikan juga sama berdasar kitab sunnah. Jadi mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah Azza Wajalla sesuai dengan yang Allah tetapkan dalam kitabnya, sesuai dengan yang Rasul tetapkan dalam hadis sahih, tidak berdasar akal. Sebab apa? Sebab ahlu dalal, mereka-mereka para ahlu ra'yi, ahli akal, seperti dijelaskan dalam At-Talhis, bahwa bihilafi ahlu ra'yi, berbedanya dengan ahlul akal, kaum rasionalis, kalau mereka menyatakan, maktado al-aqlu isbatahu, asbatnahu, sawa'un asbatahu Allah linafsih amla. Jadi kata mereka, siapa? Menurut ahlu ra'yi, bahwa maktado al-aqlu isbatahu, kapan akal menuntut untuk menetapkannya, maka asbatnahu, kami tetapkan. Jadi kalau akal kami menuntut untuk menetapkan, kita tetapkan. Ya. Sawan asbatahullah linafsi amlam. Baik Allah telah menetapkan untuk dirinya atau tidak. Yang penting akal telah apa memahami seperti itu. Akal telah berpikir seperti itu. Ya itu yang ditetapkan. Walaupun Allah mungkin tidak menetapkan. Tetapi akal menetapkan. Ya itu yang ditetapkan oleh mereka ahlu ra'yi. Jadi kata mereka adalah maktadul haqlu isbatahu asfatnahu. Sawa'un asfatahullah linafsih amla. Ya. Jadi, kapan saja yang sesuai, yang akal menuntut untuk menetapkannya, ya ditetapkan. Baik Allah menetapkan atau tidak. Jadi akal yang jadi patokan. Atau sebaliknya, wa maktadul haqlu nafiyahu nafinahu. Dan kapan atau apa saja akan menuntut untuk menafikannya, nafinahu kami nafikan bagi Allah. Ya. Wa in asbathallahu linafsihi, walaupun Allah menetapkan untuk dirinya. Tapi akal menolak, ya ditolak. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau mereka punya logika, kalau punya sifat, sifat Allah qadim apa hadis. Sifat Allah qadim tidak mungkin sebab terdapat ta'dilul qudama. Ini kaidah mereka. Apa ta'adul kudama? Berbilangnya kodim-kodim. Ini dalam kita lihat para ulama. Sebab kata mereka yang berhak mendapat predikat kodim hanya satu Allah Azza wa Jalla. Yaitu zat Allah Azza wa Jalla. Itu yang kodim satu-satunya. Nah kalau sifat Allah kodim, padahal sifat Allah dalam Quran banyak. Dalam hadis juga ada banyak. Kalau itu terdapat ta'adul kudama. Terdapat kodim-kodim yang banyak. Maka tidak mungkin kata mereka. Sebab kalau terjadi kodim-kodim yang banyak, berarti terdapat ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan zat dan sifat. Tuhan sifat banyak sifatnya. Ini kalau sifat Allah kodim. Maka ditolak. Dengan dasar apa? Akal mereka. Berdasar akal mereka. Tolak. Karena apa? Tidak sesuai dengan akal mereka. Ya. Kalau sifat Allah Qadim tidak mungkin. Nah kalau sifat Allah hadis sekarang. Lebih-lebih. Allah zat yang Qadim. Kok sifatnya hadis? Bertentangan. Bertentangan. Allah zat yang Qadim akan kekal abadi. Nah sifatnya kok hadis? Hadis, sesuatu yang hadis pasti akan fana, akan binasa. Sesuatu yang baru kan pasti akan sirna, akan fana. Maka bertentangan. Allah zat yang Qadim sifatnya kok hadis. Maka kalau seandainya seperti itu. Maksudnya Allah punya sifat, disifati dan sifat apa? Rahmah. Nah sifat rahmah ini ada hadis. Suatu saat Allah akan mengalami kehilangan sifat rahmah. Jadi kejam gitu apa? Ya enggak jadi. Enggak jadi. Allah punya sifat hayat. Dan sifat hayat ini hadis. Suatu saat akan hilang sifat hayat ini. Berarti Allah akan mengalami kematian. Ya enggak mungkin. Ya. Jadi logika mereka untuk menetapkan sifat Allah hadis tidak mungkin. Sifat Allah Qadim juga tidak mungkin. Akhirnya apa? Dinafikan. Sifat-sifatnya ada dalam Al-Quran. Dinafikan sifat-sifatnya ada dalam hadis. Dinafikan. Karena apa? Akal mereka menafikannya. Ini ahlu ra'yi. Ahlu ra'yi itu seperti itu. Gimana? Anak-anak ini gimana? Paham gak? Kayak gitu. Hah? Jadi, ini bukan filsafat. Tapi ini adalah pembahasan dari para ulama seperti itu. Dan motif logika-logika mereka. Logika-logika yang batil. Jadi mereka itu dijebak atau terikat oleh logika yang batil. Ya. Logika batilnya apa? Kalau Allah punya sifat, terus bertanya sifat Al-Qadim apa hadis? Nah. Kok harus seperti itu? Oh Allah zat yang Qadim, otomatis sifatnya ya Qadim. Gimana sih? Kok kemudian bertanya sifat Allah Qadim apa hadis? Kalau Allah Qadim, berarti terdapat apa? Qadim-Qadim yang banyak. Kalau terdapat Qadim yang banyak, berarti Tuhan itu banyak. Loh, kok tadi seperti itu? Logikanya. Sebab mereka terkena kaidah yang namanya Allah, Tuhan harus satu. Tidak ada satu yang menyamai. Tunggal. Ya. Segala-galanya adalah tunggal. Zat yang Qadim, ya tunggal. Dan kalau punya sifat, sifat Al-Qadim apa hadis? Ya ini logika hebat seperti ini. Kok ditanyakan logika, apa namanya sifat Al-Qadim apa hadis? Allah zat yang Qadim. Sifatnya ya otomatis Qadim. Nah, tapi kemudian mereka juga mengejar dengan logika yang betul lagi. Ialah kalau sifat Al-Qadim berarti terdapat Qadim-Qadim yang banyak, berarti Tuhan banyak. Kan salah seperti itu. Ialah ada Tuhan zat, ada Tuhan sifat. Ada Tuhan zat dan Tuhan sifat. Ya, sebab logika mereka yang berhak menjabat pendidikan Qadim itu hanya Tuhan. Ya. Itu zat Allah SWT. Kalau zat Allah Qadim, sifatnya Qadim, berarti ada dua zat yang ada Tuhan yang Qadim. Berarti ada terdapat dua Tuhan, Tuhan zat, Tuhan sifat. Maka syirik anggapannya. Kan logika batin seperti itu. Ini di perguruan tinggi di antaranya diajarkan seperti itu pula. Karena maka ini adalah terpaku oleh logika yang batil. Jadi Allah SWT yang Qadim itu tidak mengharuskan dengan adanya sifat-sifat yang banyak kemudian terdapat Tuhan-Tuhan yang banyak kan seperti itu. Allah zat yang Qadim ya sifat otomatis Qadim. Sifat mengikuti kepada zatnya gak bisa pisah. Ya gak bisa pisah. Ya mestinya seperti itu. Nah mereka ternyata ahli ru'i punya jalan pikiran. Mereka menyatakan maqtadul aqlu isbatahu asbabnahu. Kapan apa saja yang sesuai dengan akal akan menuntut untuk menetapkannya, asbabnahu kami tetapkan. Sawan asbadallah, ini baik Allah menetapkannya amla atau tidak. Jadi Allah menetapkan atau tidak, kalau akal menetapkannya ditetapkan. Ditetapkan Allah enggak punya sifat, ya enggak punya sifat, seperti itu akhirnya. Ya. Wa matadul aqlu nafyahu kapan atau apa saja, kapan saja akal menuntut untuk menafikannya. Nafainahu kami nafikannya. Wa in asbatahullah. Sekalipun Allah menetapkannya. Seperti dalam Quran Allah menetapkan Allah punya yad. Apa namanya? Yadullah fuqaidihim. Ya. Allah di dalam hadis yang sahih. Bahkan hadis itu dikatakan mutawatir. Bahwa seperti malam tadi Allah turun ke dunia. Turun. Allah bersifat nuzul. Ya. Kan dalil menetapkan. Nah kalau logika mereka menolak, ya tolak. Logika mereka tidak sesuai, mengatakan tidak sesuai, ya ditolak. Ini mereka. Ini ahlu ro'i. Nah, ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah dalam hal asma sifat adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya adalah apa? La yatajawazu biha al-warid fil kitab wa sunnah. Tidak melampaui yang datang dalam kitab dan sunnah. Faya tatalaqqa min tariqi sam'i. Menerimanya dengan melalui jalan asma, dalil, nusus. Melalui pendengaran, maksudnya lewat dalil, Quran atau hadis. La bil ara, tidak dengan akal pikiran. Maka fa yusuf illa bima wasa bi nafsa, maka Allah tidak bisa disifati kecuali dengan yang telah ditetapkan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Ini tauqifiyah. Tidak diberi nama kecuali nama yang telah Allah sebutkan atau Rasul sebutkan. Tidak diberi sifat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnahnya. Ini tauqifiyah. Tidak dengan dasar akal. Maka kemudian dijelaskan. Walau fituna syai'an. Maka mereka ahlu sunnah tidaklah menetapkan syai'an sedikit pun. Bimuktadha'ukulihim. Hanya semata-mata yang sesuai dengan akal mereka. Wa tazkirihim, dan pemikiran mereka. Wa layanfa'una. Nah, ini tadi berarti isbat. Dalam hal isbat, yang atas itu isbat. Ya. Wa layanfa'una, dan mereka tidak menafikan anhu dari Allah bimujibi uqulihim, berdasarkan tuntutan akal mereka, wasarim dan pikiran mereka. Fahum, terlewat enggak? Enggak ya. Apa yang terlewat sedikit? Seulang. Walis bitu nasyahan, dan mereka tidak menetapkan sama sekali bimuktadu akulihim wa naskirim, sudah. Hanya semata-mata berdasarkan kepada akal pikiran mereka. Walanfa'una anillah, dan mereka tidak menafikan dari Allah illa manafahu an nafsi, kecuali apa yang Allah telah nafikan dari dirinya fi kitabihi, dalam kitabnya. Aw nafahu, atau yang telah dinafikan anhu dari Allah rasuluhu, oleh rasulnya, fi sunnati, dalam sunnah beliau. Walanfa'una, maka mereka tidak menafikan anhu dari Allah itu bimujib uqulihim, hanya berdasarkan tuntutan yang sesuai dengan akal mereka. Walafkarim, dan tidak pula sesuai dengan pemikiran mereka. Fahum layatajawazun alkitab wa sunnah, maka mereka tidaklah melampaui kepada alkitab wa sunnati, dan sunnah fi isbatin wala nafyin, baik dalam hal isbat dan dua dalam hal nafi. Jadi ahlu sunnah ketika menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah, ya berdasar dalil. Ketika menafikannya juga sama, berdasar dalil. Berdasar dalil. Tidak berdasar kepada akal pikiran semata-mata. Ini apa namanya? Ahlu sunnah. Kemudian, wa ma lam yusarrih, dan apa saja yang lam yusarrih alkitab wa sunnah, yang tidak dijelaskan secara sharih, yang tidak dijelaskan secara jelas dalam kitab dan sunnah, binafsihi, baik untuk menafikannya, walisbatihi, tidak pula ketika untuk menetapkannya, kal arbi wal jismi wal jauhar, seperti al arad wal jism wal jauhar. Jauhar itu mana asal mutiara, jism badan, seperti Allah itu bersisim apa tidak. Quran tidak bicara, hadis tidak bicara. Allah itu ada materinya apa tidak? Ya, Quran tidak bicara, hadis tidak bicara. Ya, tawakuf. Hanya dalam Quran Allah punya yad. Dalam hadis Allah punya qadam. Ya, tetapkan itu. Tapi kemudian tidak menetapkan adanya badan. Ya, kita tidak menetapkan. Dan juga tidak menafikan. Sebab Quran tidak bicara, hati tidak bicara. Ya. Jadi ahlu sunnah lam yusarrih, kapan itu tidak ada keterangan yang sahih dari kitab sunnah, baik ketika menafikan atau untuk menetapkan, maka fahum yatawakafuna fihi, maka mereka tawakuf dalam perkara itu. Binaan ala hadzal asl adzim, karena dibangun di atas prinsip yang agung ini tadi. Prinsipnya adalah apa? Adalah bahwa dalam mal asma dan sifat al-sunnah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. Hanya berdasar dalil kitab wa sunnah. Yang ditetapkan di dalam kitab wa sunnah, ditetapkan. Yang dinafikan dalam kitab dan sunnah, dinafikan. Yang Quran sunnah tidak menetapkan dan tidak pula menafikannya, tawakuf. Dari itu. Ya. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Maka dari satu poin ini tadi, itu terdapat tiga kaidah. Tiga poin. Ya. Tiga poin. Yang pertama, atau jalan mereka ahlu sunnah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azzallah, berdasar kalimat-kalimat yang tadi disampaikan pada poin 1, mengandung 3 poin. 1, fil isbat. Dalam hal isbat, menetapkan. Faya isbatu ma'asbatahu Allah li nafsi fi kitabih. aw 'ala lisani rasulihi sallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Ya, ini thariqah pertama. Ialah dalam hal isbat. Jadi terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Jalla, jalan al-sunnah, manhajul sunnah adalah dalam hal isbat. Kan Allah harus ditetapkan ulunya nama-nama dan sifat. Juga harus dinafikan dari tetap Allah apa? Nama-nama dan sifat-sifat yang tidak sesuai. Dalam hal yang Quran tidak bicara, di dalam menetapkan atau di dalam menafikan, ya kita tidak bicara. Seperti itu. Ya. Dalam hal isbat, faya isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabih. Dalam hal isbat, dalam hal menetapkan adalah menetapkan apa saja yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Aw ala lisani rasulih atau melalui lisan rasulnya. Min, nah ini harus tambahi keterangan, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Nah, ini dalam isbat. Nah, ini dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kitab sunnah tanpa tahrif. Sudah kita jelaskan tahrif dulu. Tanpa apa? Ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Itu dalam hal isbat. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama itu diambil dari kalimat lais mituna illa ma asbatu li nafsi. Ya. Sampai dengan lais mituna sya'an bi muqtada aqlihim wa tafkirihim. Nah, itu satu poin. Satu poin. Adalah dalam hal isbat. Jadi dalam hal isbat, Ahlussunnah menetapkan nama dan sifat-sifat sebagaimana yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya atau tetapkan dalam sunnah nabinya. Tentang apa namanya, dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Kemudian yang kedua, dalam hal nafi. Wa fi nafi fatariqatuhum nafyu ma'nafahu Allah an nafsi fi kitabihi aw 'ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'tiqadihim subutu kamali didihi lillahi 'azza wa jalla. Ada tambahan sedikit. Ya. Wa fi nafsi dalam hal nafi, dalam hal menafikan adalah fatariqatuhum, maka jalan mereka al-sunnah nafyu ma'nafahu Allah. Menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'tiqadihim, diserti dan adanya keyakinan subuta kamali ditihi lillahi ta'ala, dengan disertai keyakinan tetapnya kesempurnaan yang menjadi kebalikannya. Jadi yang kedua, dalam nafi. Dalam hal nafi, al-sunnah, bagaimana yang menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan dalam kitabnya atau yang Rasul nafikan dalam hadis-hadis yang sahih, dengan disertai adanya etiket tetapnya sifat yang sempurna yang menjadi kebalikannya. Paham, Pak? Contohnya apa? Allah menafikan sifat dhulum bagi dirinya. Allah menafikan sifat dhulum bagi dirinya. Nah, kemudian berarti kita harus menafikan sifat dhulum bagi Allah. Kemudian ditambahkan keterangan, kita harus meyakini sifat yang sempurna yang menjadi kebalikannya. Kebalikan dhulum apa? Adil. Lalu itu Allah zat yang ma'adil. Ini sifat yang Allah nafikan. Maka kita kemudian menetapkan sifat yang sebenarnya menjadi kebalikannya. Allah tidak dusta. Allah dinafikan di sifat dusta. Maka kebalikannya adalah apa? Adalah Allah itu adalah tidak pernah berdusta. Allah itu adalah benar, tidak pernah kadzib, tidak pernah berdusta. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hal nafi. Dalam nafi. Kemudian yang ketiga, poin dari mana? Wa mal musarrih al-kitab sunnah binafsihi wala isbatihi fahum yatawaqafun. Ya. Kemudian yang ketiga, fi ma lam yarid nafyuhu wal isbatuhu. Dalam perkara yang tidak datang dalam kitab sunnah, baik di dalam menetapkan atau menafikannya. Seperti tadi, Allah bersisi apa tidak? Allah punya materi apa tidak? Maka jalan mereka fatirqatuhum fihi atawakuf. Maka jalan mereka lusunah itu tawakuf. Ya, tawakuf dalam perkara itu. Mereka tidak menafikannya dan pula tidak menetapkannya. Karena apa? Dalil kitab sunnah tidak menafikan dan juga tidak menetapkan. Ya. Cuma ini ada tafsil. Kalau kita melihat Hamawiyah, tapi panjang. Tapi prinsip dasar itu dulu. Bahwa pada poin satu ini, kaidah satu ini mengandung tiga poin. Ialah bahwa yang namanya sifat Allah atau nama-nama dan sifat Allah semuanya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah berpaku pada dalil. Nah, dalam dalil ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Ada yang dalil itu tidak membahas. Dalil yang tidak membahas. Yang dalil menetapkan, kita tetapkan. Yang dalil menafikan, kita nafikan. Ini ahlus sunnah. Yang dalil tidak bicara, tawakuf. Ya, kaidahnya gampang seperti itu. Itu yang namanya la yatajawazu al-Qur'an wal hadis kata Imam Muhammad rahimahullah. Ini yang namanya tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Bahwa dalam perkara nama-nama dan sifat Allah itu adalah perkara-perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah adalah berdasar dalil melalui jalan as-sama', ya, pendengaran kita. Dalil bukan ar-ra'yi, bukan berdasar akal semata-mata. Akal hanya untuk memahami saja. Ya. Ini manhaj al-sunnati wal jamaah. Jadi poin pertama mengandung tiga poin. Dalam hal isbat, dalam hal an-nasyu, dan dalam hal dalam perkara yang dalil tidak bicara ada tawakuf. Tawakuf. Sampai jam berapa ya biasanya? Sudah apa? Ini panjang. Jadi kalau kita baca dalam kitab Mutasar Al-Si'la Wal-Ajibah Al-Usuliyah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika menjelaskan tentang hal asma'ullah tauqifiyah. Fidha kana tauqifiyah fama ma'na dalika. Apakah tentang nama-nama Allah itu adalah perkara yang sifatnya tauqifiyah? Kalau itu tauqifiyah, maka apa makna tauqifiyah itu apa? Dijelaskan. Naam. Iya. La yatajawazu fi biha al-warid fil kitab wa sunnah. Faya tatalaqa min tariqi sam'i ala bil ara. Wal yusuf illa bima wasa bi nafsah. Awasau bihi Rasulullah SAW lusamma ila bima sama bi nafsa awasamau bihi Rasulullah SAW fahada ma'na anha tauqifiyah falisal lil istisan wal ijtihad daula fi dhalika. Jadi apakah tentang nama Allah itu dan sifat-sifatnya itu perkara tauqifiyah? Kalau itu perkara tauqifiyah, apa makna tauqifiyah? Jawabnya na'am. Makna tauqifiyah adalah la yatajawazu biha al-warid fil kitab wa sunnah. Tidak melampaui yang datang dalam kitab dan sunnah. Hah? Faya tatalaqa, maka ia diterima min tariqi sam'i, melalui jalan pendengaran. Dalil dibacakan, kita dengar. Maksudnya apa? Allah mewahyukan kepada nabinya lewat malaikatnya, didengar, kemudian disampaikan. para sahabat mendengar dari Allah seperti ini, ya udah itu yang diterima min tariqis sam'i. Ya. Jadi fa tatalaqa min tariqis sam'i. Maka nama dan sifat-sifat itu diterima melalui jalan asma' pendengaran. La bil ara, tidak melalui pemikiran, akal pikiran kita. Falyusuf, maka tidaklah disifati. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah disifati illa bima wasa bi nafsah, kecuali berdasarkan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Awasa bi rasul, atau yang telah disifati atau yang telah ditetapkan oleh rasulnya. Jadi Allah tidak akan disifati kecuali berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya. Walusamma ila bima sama bi nafsah, maka Allah tidaklah diberi nama atau tidaklah diberi sifat illa bima sama bi nafsah, kecuali dengan yang telah Allah tetapkan nama itu untuk dirinya. Aw sama bi rasul, atau yang telah ditetapkan nama itu untuk zat Allah sallallahu oleh rasulnya sallallahu. Ya. Fa hadha ma'na anha taqiyah, maka inilah makna bahwa tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Fa laysa lil istihsan wal ijtihad la fi, maka istihsan menganggap baik berdasar akal, istihad itu tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalamnya. Jadi perkara yang tauqifiyah tentang nama-nama dan sifat itu tidak ada istilah istihad. Ya, yang kemudian punya kesimpulan, beberapa kesimpulan, tidak demikian. Semuanya adalah menerima berdasar dalil. Ya, ya, berdasarkan dalil. Dalil menetapkan, ditetapkan. Dalil menafikan, dinafikan. Dalil itu tidak bicara, tauqifiyah. Tidak kemudian istihad. Tidak kemudian istihad. Enggak begitu. Ya, inilah tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Jadi, kita tambahkan sedikit contohnya adalah apa? Ketika kita menetapkan sifat apa-apa? Sifat istawa atau sifat nuzul, sifat turun bagi Allah SWT. Karena dalil-dalil cukup banyak, bahkan hadisnya kuat. Kata ulama mendekati mutawatir atau bahkan mutawatir. Di setiap seperti malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Nah, kalau ada yang ingin bicara bahwa kalau setiap malam Allah turun, pada setiap menit turun. Sebab waktu di dunia ini kan berputar. Jam 3 di sini sekian, jam terus. Seperti malam tadi turun terus. Nah, berarti di berbagai tempat bagaimana? Terus akhirnya apa? Tidak mungkin. Nolak akhirnya. Karena tiap saat berarti turun terus. Ini bagaimana? Kan mungkin ada yang berbeda seperti itu. Karena Quran atau maksud karena hadis hadisnya sahih, bahkan mendapati mutawatir, Rasul menyatakan bahwa di setiap seperti malam tadi Allah turun ke dunia. Ya kita yakini Allah turun ke langit dunia. Makna zahir turun apa? Ya turun. Kalau kita turun, mafhum kata turun. Nah kemudian karena nuzul bahasa kita adalah turun, ya kita tetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Adapun turunnya bagaimana? Nah itu yang kita tidak bicara. Itu yang diserahkan kepada Allah SWT. Sebab Allah tidak menjelaskan kaifiat turunnya, Rasul pun tidak menjelaskan kaifiat turunnya, yaitu yang diserahkan kepada Allah SWT. Tidak berarti turunnya Allah tidak ada kaifiat. Ada kaifiatnya, tapi Allah tidak menjelaskan kaifiatnya bagaimana. Rasul tidak menjelaskan kaifiatnya bagaimana, sebab Allah tidak menjelaskan, maka Rasul tidak menjelaskan. Ya. Maka itu yang kemudian diserahkan kepada Allah SWT. Maka yahliku bijalalihi. Begitu. Ya. Sesuai dengan keagungannya. Itu saja sementara kita sampaikan pada kesempatan di sore ini. Sampai kepada poin pertama. Di antara asas yang dipegang oleh Al-Sunnah terkait nama-nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.